السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Alhamdulillah, pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita teruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, pengajian kitab Riyadhus Salihin. Dan dalam kitab Riyadhus Salihin ini terdapat kita lihat pelbagai, kita katakan, mutiara kata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sekiranya kita dapat menyentuh kesemua daripada kitab ini dapat memberikan kita beberapa dasar-dasar, juga beberapa adab-adab yang sangat baik diperolehi oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi dengan itu kita katakan perlulah, sebenarnya tidak bolehlah kita katakan dalam rumah seseorang muslim itu tidak mempunyai kitab Riyadhus Salihin. Sekiranya ada lebih daripadanya tak masalah, tapi paling kurang kita katakan perlulah ada Riyadhus Salihin. Kenapakah kita katakan demikian? Kerana telah terkandung dalam Riyadhus Salihin ini beberapa bab-bab yang sangat-sangat penting, yang termasuk pada hari ini juga bab Muraqabatullah Ta'ala. Kita sambung balik pelajaran kita daripada 2 minggu lepas. Tak salah saya, 2 minggu lepas. Muka surat 204. Kita telah sentuh pelajaran lepas berkaitan dengan muraqabah. Bagi mereka yang hadir, baru hadir, kita akan mulakan sedikit sebanyak ringkasan rumusan apa yang telah kita perolehi dalam pelajaran lepas. Kita telah datangkan definisi muraqabah pertama, dan telah kita katakan bahawa dasar muraqabah ini perlu ada dalam diri seseorang kerana ianya adalah sebahagian daripada ihsan, yang mana kita dituntut untuk untuk memperolehinya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang bermaksud, sembahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, sekiranya kamu tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Dan dalam hadis yang jelas bahawa hadis ihsan, Jibril itu telah menerangkannya. Jadi kita akan sentuh pada hari ini, malam ini, sambungan daripadanya. Sebelum itu kita ingin menerangkan bahawa Allah Subhanahu Taala telah datangkan dalam ayat dalam surah Al-Hadid, di mana Allah menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kamu di mana kamu berada. Dalam definisi tersebut telah kita datangkan bahawa maknanya di sini bukanlah makna yang mana sebahagian mufassir atau sebahagian ulama menerangkan, iaitu bermakna Allah di mana-mana. Kita kata bukanlah itu yang dimaksudkan dalam ayat ini, kerana Allah SWT telah menerangkan dalam ayat tersebut beberapa perkara. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayatnya begini. Tidak boleh kita lihat daripada ayat tersebut, ayat ini didatangkan dengan gaya yang bukan menunjukkan apabila Allah katakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, bermakna Allah SWT di mana-mana sahaja. Tidak. Bahkan dalam ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Thumma istawa 'alal arsy. Dan mana Allah menerangkan ya'lamu ma yaliju, maka Allah mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia maha mengetahui, atau dia ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum, maka ayat ini wa huwa ma'akum, dan dia bersama kamu di mana kamu berada. Maka ini menunjukkan keberadaan yang dimasukkan atau daripada surah hadis ini, daripada surah ayat ini, ini bermakna wa huwa ma'akum, dia bersama kamu, bukanlah bersama dari sudut tempat tetapi bersama dari sudut ilmunya. Sebab itu Allah mengatakan dalam ayat tersebut yang selepasnya juga, iaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan itu sangat melihat. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT mengetahui di mana sahaja kita berada dan bersama kita dalam ilmunya, tidak kira apa yang kita berada, apa yang kita lakukan, yang sama ada kita lakukan di hadapan khalayak orang ramai atau kita lakukan bersendirian. Maka kita sambung pelajaran kita dalam hadis, dalam menerangkan ma'iyyat Allah Ta'ala ini. Dalam muka surat 204, kita bacakan. Kita sudah masuk bab yang kita terangkan ni sekali lagi, satu kali jalan untuk kita merangkulkan semua sekali. Dalam kata, sesungguhnya kata ma'ad dipergunakan dalam Al-Quran dengan pengertian umum dan khusus. Adapun yang bersifat umum seperti yang terkandung dalam firman Allah ya'lamu ma yaliju fil ard, yang ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian yang ini bermaksud dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sedangkan yang bersifat khusus terkandung dalam firman Allah innallaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, yang bermaksud sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi sini kita nak terangkan bahawa apabila kita tahu bahawa ma'iyah di sini adalah ma'iyatul ilm, bahawa ilmu Allah SWT, maka kita katakan di sini juga bahawa ma'iyat Allah ini juga bersamanya Allah Ta'ala kepada hambanya ini juga ada dua macam. Satu dinamakan sebagai khusus, satu dinamakan sebagai umum. Dan bersamanya Allah terhadap hambanya secara umum ialah dari sudut umumnya, bahawa Allah, apa yang dilakukan oleh manusia, Allah SWT bersama dengan. Tak boleh lepas daripada pengetahuan Allah, tak boleh lepas daripada pengawasan Allah, tidak boleh lepas daripada muraqabatullah. Manakala apabila kita katakan bahawa khusus pula adalah bermaksud Allah SWT memberikan inayah yang lebih, penjagaan, pemeliharaan yang lebih kepada golongan yang mana Allah SWT sayangi, kasihi. Itulah golongan orang-orang yang mana Allah telah letakkan kategori mereka sebagai kategori yang khusus, yang lebih khusus lagi. Mereka, siapakah mereka itu? Mereka itu yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat telah kita bacakan sebentar tadi, inna allaha ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Maka di sini dia ma'iyatullahi khasah, mana kesamaan bersamanya Allah Ta'ala secara khusus, dan di situ yang pertama tadi secara umum. Jadi dengan itu kita dapat memahami bahawa dalam ma'iyat Allah ini kita katakan ada dua bahagian, iaitu pertama yang dinamakan sebagai umum dan kedua dinamakan sebagai khusus. Seandainya kata ma'ad dalam ayat itu bererti kebersamaan dalam pengertian zatnya di setiap tempat sebagaimana yang diakui oleh kaum teologi, kaum yang gunakan falsafah ataupun ilmu kalam, nescaya telah terjadi pertentangan antara khabar khusus dan khabar umum. Kalau ada begitu, kita lihat mungkin ada percanggahan. Kenapa ada khabar umum, khabar khusus? Jadi dengan ini kita kata makna yang atas dengan makna yang bawah ini, makna di mana Allah melihat, Maha melihat apa yang kamu lakukan, kemudian Allah bersama-sama dengan orang-orang yang misalnya yang bertakwa dan yang melakukan kebajikan, tidak di situ macam ada percanggahan. Tetapi menunjukkan di sini bahawa ma'iyah di sini bukanlah ma'iyah yang dimaksudkan keberadaan zat Allah. Sedang ini jelas kita datangkan. Tetapi tidak mungkin terjadi pertentangan atau kontradiksi antara firman-firman Allah. Maka kita kata tidak ada dalam firman Allah, di satu dasar kaedah, bahawa tidak akan ada dalam dalil-dalil yang sahih percanggahan. Terutama kita lihat tidak akan ada percanggahan dalam Al-Quranul Karim. Sebab Allah menerangkan kalaulah ia datang daripada selain Allah, sudah pasti kamu akan lihat dalamnya banyak pelbagai kita kata kesilapan, percanggahan. Tapi kerana kita tak dapat, kenapa? Kerana Al-Quran datang tidak pernah mendustakan ayat-ayat yang lain. Kalau pada zahirnya kita nampak, makna kita kata yang silap ni bukan Al-Quran tu, kesalahfahaman manusia itu sendiri. Kedua, kita katakan kalaulah daripada dalil Al-Quran dan Sunnah juga. Begitu juga. Al-Quran dan Sunnah. Sunnah tidak pernah mendustakan Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mendustakan As-Sunnah. Tetapi saling, kita kata, menerangkan antara satu sama lain. Sebagaimana Al-Quran itu kan diterangkan dengan Al-Quran, begitu juga Al-Quran juga diterangkan dengan Sunnah. Dan Sunnah ini kita katakan dia adalah sama ada penerangan ataupun dia sebagai mengkhususkan yang umum atau mengkaitkan yang mutlak dan sebagainya. Maka inilah sebabnya kita lihat dasar kita bahawa dalam dalil-dalil yang sahih tidak pernah wujud di situ kontradiksi, tidak pernah wujud di situ percanggahan. Jadi dasar kita kata, kalaulah berlaku misalnya, ada orang mendakwa misalnya, ada satu ayat ni dia bercanggah dengan hadis ini, hadis atau dia kata sebaliknya, hadis ni bercanggah dengan ayat ini. Pertama kita kata, kalau kita buat satu dasar, kalaulah semuanya ini sahih, maknanya kita tahu Al-Quran tak dipertimbangkan tentang kesahihan kerana dia semua sahih, kerana mutawatir, dan Al-Quran ini telah disepakati, ijma', dia adalah kalam Allah yang tak ada satu kalam yang lebih benar daripada kalamnya. Kedua, kita katakan bahawa kalaulah misalnya daripada sunnah, baik, kalau daripada sunnah kita buat pembahagian dahulu, kita buat penyelidikan. Kalaulah datang hadis itu daripada sumber yang sahih, maka kita kata tidak ada percanggahan. Tetapi kalaulah datang sumber itu daripada yang sumber yang tidak sahih, maknanya hadis itu bukan hadis yang sahih, hadis yang dhaif dan sebagainya, maka dengan itu kita kata dah tentu, kerana kita katakan bahawa dia bukan hadis yang sahih. Jadi tidak akan kita hujahkan bahawa oh tak boleh juga. Tak, kerana hadis yang sahih yang kita masukkan. Kerana setiap hadis yang kita masukkan sebagai wahyu Allah ialah hadis yang sahih. Jadi kita kata tidak akan ada percanggahan di antara wahyu-wahyu Allah. Sebab ada wahyu itu yang Allah SWT janji akan memeliharanya dan bahkan diberikan pahala dalam peribadah, dalam pembacaannya, dalam kita beribadah, kita boleh beribadah dengan membacanya. Maka kita lihat kesemuanya ini adalah kita merupakan wahyu Allah yang mana kita tak akan ada percanggahan di antaranya. Dan telah kita datangkan juga bahawa kalaulah di antara wahyu tidak ada percanggahan, bagaimana pula dengan akal? Adakah wahyu akal dengan wahyu kalau datang percanggahan? Kita kata sebenarnya kalaulah datang wahyu yang bersabit, ini yang betul, tidak akan pernah bercanggah dengan akal yang sejahtera. Sebab itu dah Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah telah mengarang satu buku Dar'u Ta'arudi Aql wa Naql. Dia menolak akan apa kemungkinan berlakunya percanggahan di antara akal dengan nakal. Maknanya sebenarnya akal dengan nakal, nakal apa? Akal dengan wahyu. Tak akan ada percanggahan. Sekiranya wahyu itu sahih, sekiranya akal itu sejahtera. Tapi kalau sekalaulah wahyu itu bukan daripada wahyu yang sahih, maksudnya bukan daripada wahyu, maknanya daripada hadis yang daif, maka kita katakan di sini boleh berlaku. Kerana kita tahu dia bukan maksum. Yang kita maksudkan adalah yang maksum, iaitu daripada wahyu Allah Ta'ala. Kedua, kita katakan kalau daripada manusia, kalau daripada pula akal, akal datang mendustakan apa yang Allah bawa, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larangkan. Maka kita katakan akal itu perlulah dilihat. Kenapa? Kerana kita katakan akal yang sejahtera ialah yang akan yang tidak akan menolak akan wahyu yang sahih. Tapi berlaku kita lihat banyakkan sekarang ini banyak akal-akal menolak akan wahyu-wahyu Allah Ta'ala. Banyak akal-akal menolak akan syariatullah, syariatullah. Kenapa? Kita kata kerana akal itu tidak sudah tidak sejahtera lagi. Sebab itu berlakunya percanggahan dengan apa? Dengan wahyu. Dengan kerana kita datangkan kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah mensyariatkan sesuatu yang mana kita lihat akal itu sebenarnya melihatnya sebagai benda yang buruk. Akal yang sejahtera melihatnya sebagai buruk, tidak. Pasti kita lihat akal itu dapat menerima bahawa benda itu baik atau dia hairan, dia mungkin baik. Tapi dia tak boleh memberi kepastian buruk. Ini dasar kita kata. Kenapa dasarnya? Kerana kita katakan akal ini, akal yang sejahtera yang belum dirosakkan oleh anasir-anasir luaran, akan pasti dia bertepatan dengan apa yang Allah SWT perintahkan. Kerana dia masih dalam fitrah. Jadi dengan itu perlulah kita jangan segera untuk buat penilaian. Kita menilai dulu diri kita dalam buat penilaian. Sekiranya kita lihat penilaian itu telah kita lihat pada sudut dalilnya betul semuanya, kita pula apa, kita pula menilai diri kita punya akal tersebut. Atau kita kata kita berikan sesuatu pertanda tanya terhadap akal kita, betul ke akal kita ni? Dalil dah sahih, masih kita lihat buruk. Sebagai contoh misalnya ada orang melihat bahawa pembahagian faraid tak adil untuk wanita, sebagai contoh. Atau hijab sebagai satu penganiayaan kepada wanita. Kita kata sebenarnya kalau akal yang salim, dia tak nampak benda itu berlaku, benda itu akan datang daripada sudut apa yang mereka katakan. Kerana akal itu dah tak sejahtera lagi, sudah rosak, manipulasikan oleh pihak-pihak tertentu, maka jadilah benda ini demikian. Sedangkan kalau kita lihat daripada sudut kacamata yang sebenar, daripada sudut akal yang sejahtera, kita akan lihat masya-Allah penuh dengan hikmah yang Allah SWT Maha mengetahui. Jadi dasar itu kita harus letakkan bahawa akal tidak pernah bercanggah dengan dalil yang sahih. Kalau bercanggah, maka akal itu yang harus dipertandatanyakan adakah sudah masih sejahtera ataupun tidak. Kerana syariat tidak pernah mendatangkan satu perkara yang memustahilkan akal, tetapi boleh mendatangkan satu perkara yang menghairankannya. Tapi menghairankannya tidak bermakna mustahil. Kerana tak mampu dia menggarap, maka dia hairan. Manusia kita lihat boleh dia tahu tentang wujudnya roh, betul tak? Apabila dia tahu bahawa dalam dirinya ada roh, dia bertanya-tanya tentang roh. Lalu Allah SWT menerangkan kepada mereka semua, mengatakan kepada Nabi, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilm illa qalila. Dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad berkaitan dengan roh. Katakanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya perkara roh ini adalah urusan Rabbi, Tuhanku, Rabbku. Dan tidaklah kamu diberikan daripada ilmu itu melainkan hanya sedikit. Maka dengan sedikitnya ilmu yang kita ada, yang kita dapat garap sedikit, apabila kita dapat garap sedikit, dapat kita faham sedikit, maka banyaklah keheranan. Macam mana eh? Tapi kita tahu tak adanya roh, bahawa malaikatmu akan mencabut roh? Tahu, yakin, benar, kita tahu boleh berlaku demikian. Tetapi macam mana eh? Itu kita kata kehairanan yang berlaku tidak menunjukkan akan kebatilan khabar tersebut. Jadi kita kata ini yang penting kita mengambil perhatian. Kita balik kepada bacaan kita tadi. Ini kita kena jelaskan bahawa tidak mungkin terjadi pertentangan atau kontradiksi antara firman-firman Allah. Itu firman Allah memang confirm tak akan ada. Begitulah kita kata antara kedua wahyu, As-Sunnah, Al-Quran dan juga Sunnah, yang kita maksudkan yang sahihah. Begitulah juga kita katakan tidak akan ada kontradiksi sebenarnya daripada wahyu kepada akal sebenarnya. Jadi kita kata dari sudut inilah kita katakan bahawa perlu kita mengambil perhatian agar kita jangan melewati batasan. Kalau tak faham, belajar. Kalau tak, kalau kita dah belajar masih tak faham, kita janganlah pertikaikan tentang ilmu tu. Jangan kata tak salah atau sebagainya. Kita lihat dahulu apa kekurangan kita. Kalau dah betul kita lihat, kita dah betulkan dengan fahaman itu dengan beristiftak, berminta fatwa, bertanya dengan ulama dan sebagainya, maka Allah bukakan jalan kefahaman kepada kita. Walhamdulillah. Kalau belum lagi, kita terus belajar. Sebab itu kita kata jangan terus tergesa-gesa dalam menghukum sesuatu hukum Allah Ta'ala yang telah sabit kebenarannya, sabit keputusan itu daripada Allah. Maka jangan kita nak mengkritiknya atau sebagainya kerana kita tidak memahaminya lagi. Oleh kerana itu, kebersamaan dalam segala hal itu sesuai dengan proporsinya daripada sudut apa yang dikatakan ini, dari sudut apa yang yang dimaknakan, iaitu kebersamaan Allah dengan makhluk itu dalam wujud, ilmu, kemampuan dan kekuasaannya. Sebab Allah Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi membuka ayat-ayat ma'iyah yang bersifat umum dengan ilmu dan menutupi dengan ilmu juga. Jadi daripada ayat tersebut Allah menerangkan tentang ilmu, ya'lamu ma yaliju fil ardh, ilmu. Lepas tutup dengan ilmu juga, wahuwa alimun wahuwa wallahu bima ta'maluna basir, dan juga dengan apa, dengan ilmu dan juga dengan penglihatan. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa ma'iyah di sini juga ada kaitan besar dengan ilmu Allah Ta'ala. Siap alur kalimah. Siap ni adalah alur kalimah. Alur kalimah ni maknanya dengan bentuk yang didatangkan kalimah itu kita dapat makna. Kadang-kadang kita tak faham apa orang cakap ni, tapi dengan alur kalimah, dengan bentuk yang didatangkan, kita faham, oh maksudnya begini. Misalnya kalau kita belajar bahasa, satu bahasa yang kita belum menggarap banyak dia punya kalimah-kalimah yang kita masih belum tahu maknanya. Dia datang, dia cakap dengan kita satu perkataan, satu kalimah, satu ayat, kita boleh faham. Kenapa boleh faham? Kerana kita lihat daripada alur kalimah, alur siap, alur apa, alur ayat. Ada jalan ayat tersebut. Ada lagi tempat sini, Pan? Ada lagi? Ada lagi tempat? Jadi dengan itu kita katakan, dengan wujudnya jalan yang dibentangkan atau datangnya ayat itu dengan jalan yang dibawa, gaya yang dibawa, maka boleh memberikan kita makna. Jadi siap alur kalimah dan susunannya menunjukkan bahawa yang menjadi maksud Allah adalah kebersamaan dalam wujud ilmu. Mana Allah mengetahui mana saja kita berada. Mana Allah maha mengetahui. Allah SWT bersama dengan orang-orang yang beriman dengan penjagaan, pemeliharaan, peneguhan, dukungan dan pertolongannya. Itulah kebersamaan khusus bagi orang-orang mukmin yang diharamkan bagi orang-orang kafir sebagai balasan yang sesuai. Jadi yang kita katakan umumnya tadi semua ilmu, tapi yang khusus pula didatangkan pula dengan apa? Dengan penjagaan, pemeliharaan, peneguhan, mana ketetapan, ditetapkan hatinya, ditetapkan pegangannya dan sebagainya. Itu adalah peneguhan, dukungan dan pertolongan. Itulah kebersamaan yang dinamakan sebagai kebersamaan ma'iyatu, ma'iyatullahi khasah. Mana ma'iyat Allah, kebersamaan Allah secara khusus kepada golongan-golongan yang dikasihinya daripada kalangan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Dengan demikian, pengertian ma'iyah yang bersifat umum dan khusus sejalan dan Allah yang maha tinggi, maha mengetahui, maha perkasa, lagi maha mulia. Jadi kaum su'alah fasalin daripada kalangan sahabat dan tabi'in telah menyepakati hal tersebut sebagaimana dinukilkan oleh Al-Allamah Ibn Abdul Bar dalam kitabnya yang sangat berbobot, At-Tamhid. Dalam kitab At-Tuhaf fi Madhahib As-Salaf, Imam Asy-Syaukani rahimahullah berpendapat bahawa pengertian seperti itu merupakan salah satu jenis takwil yang bertentangan dengan apa yang menjadi pendapat ulama salaf. Saya telah menulis bantahan tersebut terhadap beliau dan menjelaskan perkataan yang kontradiktif di dalam kitab saya berjudul Ain Allah, di mana Allah. Kerana kita tahu bahawa dalam mengatakan pendapat ini, Imam Syaukani kita lihat daripada beberapa sudut tidak melihat bahawa dia melihat daripada sudut apa, sudut apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terlebih dahulu dan apa yang telah dikatakan oleh Imam Abdul Bar. Kerana kita tahu dari terkesannya beliau dengan suasananya yang begitu hebat, dengan ilmu kalam dan sebagainya. Jadi kita kata semoga Allah SWT menerima ala apa uzur yang ada pada mereka, beliau. Tetapi kita katakan daripada sudut ini bahawa inilah sebenarnya yang patut kita ambil. Yang mana lebih layak diberikan kepada Allah daripada kita katakan Allah SWT di mana-mana. Kerana dengan dasar-dasar yang tertentu. Sebab itu beliau mengatakan bahawa kita lihat penulis telah menulis dalam kitabnya yang dijodohkan sebagai Ain Allah di mana Allah. Dan ini juga saya rasa ada beberapa kitab yang telah keluar di antara Ustaz Rasul juga ada kitab juga Ain Allah di mana Allah dan sebagainya. Kita lihat menunjukkan kepada kita bahawa dalam kita bertanya tentang tempat di manakah Allah, di manakah Allah, bukan maksud tempat di mana tu, mana tempat yang kita boleh katakan maka Allah memerlukan tempat. Maka kalau Allah memerlukan tempat, maka kita katakan seolah-olah Allah disamakan dengan makhluk memerlukan sesuatu. Kita kata tidak. Dalam ayat ini menerangkan kepada kita bagaimana Allah SWT setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari kemudian dia beristiwa atas arasy. Menerangkan kepada kita bahawa langit dan bumi tidaklah merangkumi Allah Ta'ala. Sudah tentu kita lihat bukanlah tempat yang mana kita maksudkan di sini. Dan juga menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Luasnya kursinya itu adalah luasnya langit dan bumi. Langit-langit dan bumi. Kalau luas kursinya lebih luas daripada langit dan bumi, di sinilah menunjukkan kepada kita bahawa bukanlah bermakna apabila kita katakan Allah di langit mana Allah bertempat di langit. Bukan gitu maksudnya. Itu maka fahaman yang kita lihat. Masalah kita lihat orang-orang yang nak menyucikan Allah ni ada dua bahagian. Satu orang tu dia menyucikan Allah dengan tanpa sebab yang betul. Di makna kita lihat dia lihat daripada sudut apa yang dia bayangkan, dia tamsilkan dahulu baru dia mensucikan. Golongan-golongan yang mensucikan cara ini kita kata telah melakukan satu kesilapan. Kenapa satu kesilapan? Kerana dia telah mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk dahulu baru dia nak mensucikan. Kita kata salah. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluk dahulu sebelum kamu menyucikannya. Mana meninggikan Allah daripada penyerupaan makhluk. Sebagai contoh Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Dan tidaklah Allah sama seperti salah saat tidaklah Allah SWT seperti sesuatu pun. Wa huwas samii', sedang Allah samii' maha mendengar, al-basir maha melihat. Ini tak boleh orang kata tak boleh kata samii', kerana kalau kita kata samii' kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata-kata nanti Allah mempunyai alat untuk mendengar. Kalau kita kata Allah mempunyai alat untuk mendengar, maka kita kata Allah SWT seperti makhluk, mungkin mempunyai cuping telinga dan sebagainya. Kita kata salah. Dasar awak ni salah kerana awak telah menyerupakan dahulu baru awak nak mentanzihkan Allah. Kita kata salah. Itu sebabnya berlaku banyak golongan-golongan ini apabila mereka hendak menyucikan Allah daripada sifat penyerupaan kepada makhluk, dia telah menyerupakan dahulu baru dia nak mensucikan. Kita kata salah. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita dengar apa yang kita dapat daripada Allah dan Rasulnya bahawa itu adalah pengisbatan sifatnya, sifat kepada Allah, maka kita isbatkan, kita tetapkan. Jangan kita nak tukarkan, nak rasa tak sesuai atau sebagainya. Kita terus sami'na wa ata'na. Itu dasarnya. Jadi dasar ini kita katakan penting kita mengambil perhatian agar kita tidak melakukan kesilapan. Bab ini bab besar untuk kita menjelaskan pada sesi ini tak tepat. Kerana apa? Dia bukanlah kita nak terangkan tentang hadis hari ini. Bab hari ini adalah bab muraqabatullah. Cuma kita boleh sentuh sedikit hanya untuk menunjukkan bahawa bukanlah apabila kita dengan slogan mensucikan Allah saja, mana kita betul-betul mensucikan Allah sekiranya kita tak jalani jalan yang betul dalam mensucikan Allah Ta'ala. Itu penting kita di dalam kita mensucikan Allah laisa kamitslihi syai', kita tetapkan juga wahwas sami'ul basir. Bukan kita kata laisa kamitslihi syai', kita nafikan terus sami' basir tak boleh. Tak, Allah sendiri tetapkan, menunjukkan kita tetapkan. Jadi dengan itu kita tidaklah melanggar apa yang Allah SWT telah tetapkan yang telah Allah katakan dan apa yang Nabi SAW telah nyatakan kepada kita. Jadi dengan itu kita perlu memahami bab ini dalam bab yang lebih lanjut. Mungkin pembelajaran dalam bab tauhidullah fi tauhidu fi tauhidillah fi asma'ihi wa sifatih. Jadi bermakna kita belajar dalam bab ini, bab yang boleh kita masuk ialah mentauhidkan Allah dalam dalam nama dan sifat-sifatnya. Itu kita akan boleh belajar dengan lebih meluas. Dan kalau kita belajar dengan lebih meluas, kita akan nampak dengan lebih mendalam dalam masalah ini, khilaf yang ada dan apakah kesilapan-kesilapan yang berlaku dan sebagainya. Dan dengan itu insyaAllah kita akan lebih jelas lagi dan dapat kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita masuk kepada bab yang kita masuk kepada ayat yang selepasnya. Allah SWT berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Di bumi, mana di bumi di hadapan khalayak ke? Tak, semua maksudnya. Di mana saja kita berada di bumi? Bersendirian ke, di bilik yang kosong ke, beramai orang ke, tempat yang terbuka ke, maka semuanya kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perihal diri kita. Maka dengan itu kita harus meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahawa kita dalam muraqabatullah Taala. Kita dalam Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita. Jadi dengan itu apabila kita diawasi, maka sebagaimana kalau kita diawasi seseorang, kalau kita seorang diawasi misalnya dalam peperiksaan, nak cakap dengan kawan untuk pinjam pensel pun susah, takut diteacher ambil dan ingat kita tipu dan sebagainya. Tapi kita tahu bahawa Allah SWT, pengawasan Allah SWT sangat tepat, bukan agak-agak dan sebagainya, tapi memang kita kata Allah Maha mendengar, Maha melihat, Sami' Al-Basir. Allah SWT memberitahukan bahawa Dia mengetahui pelbagai hal ghaib yang ada di langit dan di bumi, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darinya. Dia juga berfirman, Inna Rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Allah yang Maha Suci menghitung amal perbuatan hamba-hambanya, sehingga tidak ada sedikit pun daripada perbuatan mereka yang terlepas daripadanya. Dan kita tahu bahawa Allah Taala sari'ul hisab, sangat cepat hisapannya. Jadi tak boleh terlepas daripada seseorang pun. Sedikit pun tak akan terlepas daripada seseorang apa yang dia lakukan. Ini jelas kepada kita bahawa tak boleh kita meyakini ada terlepas. Tak ada. Sikit pun tak ada. Sebab tu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pasti siapa yang mengamalkan satu kebajikan, kebaikan, walaupun sebesar biji zarah, seatom atau biji sawi, pasti dia akan lihatnya. Dan sekarang siapa melakukan pula keburukan, kejahatan, seolah sebesar biji sawi atau atom sekalipun, maka pasti dia akan melihatnya. Maka dengan itu Allah SWT sari'ul hisab, pasti cepat penghitungannya dan tak ada yang terlepas daripadanya. Selanjutnya dia akan memberikan balasan atas perbuatan tersebut. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa mendapatkan selain kebaikan, maka janganlah sekali-kali dia mencela atau memaki kecuali dirinya sendiri. Salahkan diri sendiri. Ini apalah sebab kita lambat solat, solat Jumaat misalnya. Kita kata jangan salahkan orang dulu, tanya kita diri kita, apa dosa kita atau sebagainya yang telah kita lakukan sehingga menyebabkan kita lewat. Atau kita kata kenapakah kita lewat, kerana mungkin kita kurang beri perhatian terhadap solat itu sehingga keluarnya lewat dan sebagainya. Dengan itu kita katakan barulah kita dapat menyelesaikan kelemahan-kelemahan kita dengan lebih tepat lagi. Allah SWT berfirman, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Di pandangan mata yang cuba berikan isyarat, orang lain tak faham isyarat itu pun Allah Maha mengetahui. Sebab itu kita lihat bahawa Nabi SAW diharamkan, para anbiya semua diharamkan untuk ada di situ isyarat-isyarat mata sekalipun. Kita boleh kan? Macam mata kita tak? Dua kali masjid. Itu semua adalah kha'inatul ayun. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa bukan jujur, bukan telus, bukan langsung, tetapi ada di situ sebaliknya. Maka dengan itu kita katakan, maka itu dinamakan sebagai kha'inatul ayun. Ini mata-mata yang berkhianat. Termasuklah macam-macam yang membawa kepada walaupun kita lihat satu, salah satu mungkin kata untuk kebaikan, kita jangan. Atau untuk keburukan, lebih-lebih lagi jangan. Dan apa yang disembunyikan oleh hati, kalaulah dah disembunyikan oleh hati pun Allah Maha mengetahui, maka di sini dia berhati-hatilah. Sehingga kita tahu Allah Taala berfirman dalam ayat, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Allah Taala berfirman bahawa katakanlah bahwasanya Rabku telah mengharamkan kekejian yang zahir, yang lahir dan yang terbatin. Walaupun kita niat nampak seorang, kita macam hati terpaut, macam rasa nak tackle ke apa sebagainya kita nak buat, hati dia baru cakap, Allah Maha mengetahui, jangan dekat kepada kekejian. Allah Taala berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati pada zina, sesungguhnya ianya adalah kekejian dan seburuk-buruk perjalanan. Jadi dengan itu kita lihat, boleh tak pula kita bergaul bebas? Tak boleh, bah nak debat bidas lagi. baru hari lepas bidas. Maka kalau begitu dah tak boleh lah. Tentu kata Allah melarang kita lihat, inna maharrama rabbil fawahish, yang zahir dan yang terbatin. Yang zahir dan terbatin kita tak, batinnya tak boleh, apalagi yang zahir. Maka sudah tentulah perkara yang membawa kepada fitnah ini, daripada kita bercampur bergaul bebas, juga termasuk dalam kategori tersebut. Jadi dengan itu kita tak memasuk lagi, kerana yang penting kita nak membidaskan bahawa sebenarnya larangan untuk bergaul bebas banyak dalilnya. Sesiapa yang menolak akan dalil pergaulan bebas, kita kata dia adalah mukhabir. Mukhabir ni orang yang sombong, angkuh, terpaksa kita kata jahil. Kenapa? Kerana ulama telah sepakat sebenarnya tentang ikhtilat tidak boleh. Datang kerana sebab tekanan-tekanan ke, atau sebab peredaran zaman sebagainya, tidak akan merubah akan apa yang telah disepakati akan hukum tersebut. Dan kebaikannya kita sendiri tahu. Dan tiba-tiba kita katakan akal yang salim tidak akan menolak bahawa itu adalah perkara yang baik. Allah SWT memberitahukan bahawa dia Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Bahkan dia mengetahui mata yang mencuri pandang kepada laki-laki atau wanita yang bukan mahram, atau mata yang berlumuran dosa. Hatta pandangan. Jadi kita kata berhati-hatilah. Kadang-kadang kita rasa tak orang nampak, maka kita pun lakukan. Jadi sebenarnya kita lihat Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita katakan mata khainatul ayn, semua jenislah. Semua jenis yang mengkhianati akan pandangannya, yang apa, yang jujur, yang baik. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang terbersih atau simpankan di dalam hati manusia. Dalam ayat di atas terdapat peringatan bahawa dosa-dosa kecil, apalagi terhadap dosa-dosa besar. Ini dosa kecil kita lihat. Dah dikatakan Maha Allah SWT pasti mengetahuinya. Apatah lagi dosa-dosa besar. Kalau syirik pula, tak apa, orang nampak aku syirik. Sekali je. Lepas tu lepas jumpa orang, dia orang yang muwahidun, yang mentauhidkan Allah. Kita kata itu bukan iktibar, bukan jadi yang dikira. Yang dikira ialah bagaimana Allah menilai kamu sebagai seorang yang mentauhidkannya. Kalau ada ketika yang kamu mensyirikkannya, walaupun kamu tak lakukan pada orang pun, maka tetap kamu mensyirikkan Allah. Dan yang paling penting adalah adakah Allah boleh terima kamu tidak. Jadi inilah kita katakan penting kita mengambil perhatian, agar jangan amalan-amalan hati yang kita lakukan itu, yang kita rasa tak ada orang menilainya, yang tak ada orang boleh mengetahuinya, tak apa dan sebagainya, dilambatkan taubat daripadanya, maka kita kata itu menyebabkan pula penyesalan kita yang amat sangat di hari akhirat kelak. Maka dengan itu perlu kita berhati-hati. Jangan kita ambil ringan atas perkara dosa. Kerana dosa telah kita terangkan bahawa dosa itu boleh membawa, ada akan memberi kesan sampingan, bukan pada individu sahaja, tetapi juga kepada masyarakat. Kerana apa yang wama ya'ruju min wama wa ya'lamu ma yaliju fil ardh wama ya'ruju wama yakhruju minha wama yanzilu minas sama' wama ya'ruju fiha. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahawa Allah Maha mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik pada ini. Jadi kalau apa yang turun naik, di sini ulama menerangkan bahawa setiap amalan yang naik kepada Allah ada dia punya kembaliannya. Kalau yang naik itu adalah amalan saleh, maka diturunkan keberkatan, diturunkan akan rahmat. Sebagaimana Allah Taala berfirman, walau anna ahlal sahini idza in akhtat ha ya akhi walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Sah, Allah Taala berfirman, kalaulah penduduk sesuatu tempat qaryah beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan baginya keberkatan daripada langit. Jadi kita kata keberkatan daripada langit datang daripada kita lihat amalan yang saleh. Jangan memperlekehkan amalan saleh. Sebab tu Nabi larang kita memperlekehkan amalan-amalan saleh. Bahkan Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kamu memperlekehkan sesuatu kebajikan walaupun sedikit. Walaupun dengan kamu mengukirkan atau kamu menemui saudara kamu dengan wajah yang ceria, yang baik. Dan Nabi SAW sabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu itu adalah merupakan sedekah. Jadi jangan memperlekehkan. Kerana apabila Nabi mengatakan jangan kamu memperlekehkan, maknanya ada kesan sampingnya kepada individu itu sendiri dan juga kepada yang lain. Kerana kita tahu bahawa kebaikan akan yang kita laksanakan akan mengajak, mengundang adik-beradik dia atau sewaktu dengannya. Begitu juga dosa. Kalau kita lakukan satu dosa, lepas tu terlaku satu dosa, lepas tu melirik kepada dosa di sini. Kenapa? Kerana sebagaimana ulama menerangkan, as-sayyi'atu tad'u li akhawatiha. Bahawa dosa-dosa akan mengundang, mengajak kepada adik-beradiknya lain ataupun sewaktu dengannya. Maka dengan itu kita katakan perlu kita mengambil perhatian. Dah lakukan kesilapan, bertaubat. Dengan itu kita dapatlah insyaAllah mengekang daripada berleluasa atau menular dosa-dosa itu, sehinggalah menyebabkan kita dah lakukan banyak sangat dosa, dah tak rasa beratnya dosa itu sehingga kita tak rasa nak bertaubat. Wallahu ta'ala. Okey, kita masuklah. Ayat-ayat Al-Quran yang membahaskan masalah ini cukup banyak dan sudah sangat popular, sudah sangat masyhur lah. Kita kata yang kita akan masuk bab hadisnya dengan hadis yang pertama, wa amal ahadis fal awal. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu 'ala alihi wa sallam dhata yawmin, ithtala'a 'alaina rajulun shadid bayad al-thiyab شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله على آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله على آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم يكن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الأراة العالة رعاء شاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت ماريا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم بأمر دينكم. رواه مسلم. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis ini hadis yang masyhur. Hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril, atau dikenali juga sebagai hadis Umar bin Khattab yang masyhur, yang beliau bertanya, dia merasa khairan. Dan ini juga kita lihat kehairanan, menunjukkan bukan makna pemustahilan. Dan juga kita lihat penggarapan yang tidak kita dapat kita fahami. Memang kita tak dapat menggarap sesuatu perkara, maka akan mewujudkan di situ sesuatu yang kita katakan yang menghairankan kita. Tetapi kita katakan tidaklah menunjukkan bahawa dia memustahilkan kita, akal kita tersebut. Maka kita pergi pada hadis tersebut. Kita akan fokus sebenarnya hadis ini kepada bab yang kita kata lebih kepada bab ini. Tapi macam mana pun kita akan terangkan semua yang ada dalam kitab ini. Cuma ingat lagi kita pergi pada bab, kerana kita Riyadhus Salihin pembelajaran melalui bab. Jadi bab yang kita harus fahami kenapakah diletakkan hadis ini di sini. Sedangkan kalau kita ini apa, hadis ini banyak tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Apa sebabnya kita masukkan hadis ini dalam bab ini? Maka dia punya wajhul istidlal atau syahid dia adalah dalam hadis yang apakah itu ihsan. Daripada situlah kita akan sentuh insya-Allah. Daripada Umar bin Khattab, dia berkata, pada suatu hari kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak diketahui padanya bekas-bekas perjalanan. Ini perjalanan jauh, musafir lah. Dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalnya. Hingga akhirnya dia duduk di dekat, atau dia duduk berdekatan Nabi SAW. Serta menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada kedua pahanya. Seraya berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu bererti hendaklah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan, tiada ilah, mana tiada ilah, kita kata tiada Tuhan yang benar yang selayaknya disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji jika engkau mampu menempuhnya. Lalu dia mengatakan jawapan daripada lelaki yang datang tadi, engkau benar, sadaqta, benar katamu. Mana benar katamu, atau engkau benar, boleh juga. Sahutnya, sehingga kami pun berasa hairan kepadanya. Dia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Dah tanya, lepas tu dia yang benarkan. Lebih lanjut orang itu berkata, kalau begitu beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir atau qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Lalu mengatakan, engkau benar, tuturnya. Selanjutnya, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Pintu orang itu, beliau pun menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau memang engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Orang itu berkata lagi, lalu beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, Nabi SAW menjawab, Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau begitu, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, iaitu jika seorang budak, seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Jika engkau melihat orang-orang miskin yang yang tidak berpakaian atau tidak beralas kaki, bertelanjangan kaki ni mana beralas kaki bahasa kita, bertelanjang kaki tak kena. Kita katakan tidak beralas kaki. Orang miskin yang tidak beralas kaki lagi tidak berpakaian, yang pekerjaannya sebagai pengembala kambing, mereka berlumba saling mempertinggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi. Sedang kami berdiam sejenak, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapakah orang yang bertanya tadi?" Aku pun menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang telah datang kepada kalian untuk mengajar urusan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Pengesahan hadis diriwayatkan oleh Muslim, hadis ini mempunyai nilai yang sangat agung dan termasuk salah satu hadis yang menjadi poros Islam, mana fondasi atau menjadi dasar, menjadi asas Islam. Kerana hadis ini mencakupi penjelasan tentang agama secara menyeluruh. Kalau seseorang yang menerangkan berbekalkan hadis ini dah boleh berceramah, kita kata 5-6 jam tak habis. 5-6 hari pun boleh. 5-6 minggu pun boleh. 5-6 tahun pun boleh juga dengan hadis ini. Macam mana? Kerana kita lihat inilah hadis yang dinamakan sebagai dasar, fondasi, pokok sandaran Islam kepada ini. Dan barulah kita lihat betapa dalamnya. Kita lihat kalau kita bagi penerangan yang kecil, dapatlah ringkasan. Lebih dalam, lebih kita masuk ke penjelasan yang lebih mendalam lagi. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa ianya adalah salah satu daripada dalil yang menjadi fondasi yang penting kepada seorang Muslim. Sebab itulah sebagian ulama mengatakan bahawa tak boleh tidak sebenarnya haruslah dihafal. Hadis ini seharusnya dihafal. Sekurang-kurangnya kalaulah misalnya orang bertanya kepada anda semua, rukun iman yang kelima berapa rukun iman yang ketiga apa, rukun Islam berapa, dan kita dapat menjawab dengan tanpa kita berfikir lagi. Kerana dalilnya dalam tangan kita. Jadi dengan itu kita kata penting, kalau dapat ada kemampuan hafalkan. Kalau susah sangat tak boleh hafal yang hadis dia punya lafaz Arabnya, kemudian baru hafal yang bahasa Arab Melayunya, hafalah bahasa Melayu dulu tak kisah. Kemudian tu naiklah pula bahasa Arab. Dengan itu awak akan lebih mantap. Sebab tu kalau kita dapat mengasaskan setiap ilmu kita dengan dalil, makna dalil ini akan menjadi hujah kita dalam kita memperkukuhkan lagi apa yang kita katakan. Masya Allah, kita akan lihat bahawa kita akan jadi seorang yang akan tidak akan berkata-kata melainkan telah didukung oleh dalil, dan telah menjadi satu kebiasaan kita untuk kita sentiasa bersama dengan dalil, hidup dengan dalil. Jadi dengan itu barulah kita akan dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu pada bahagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah Jibril yang telah datang untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan kedudukan Islam, iman, ihsan dan menjadikan semuanya sebagai agama. Jadi dari surat ini kita katakan bahawa agama itu merangkumi tiga dasar yang penting tadi, iaitu Islam, iman, ihsan. Dan Islam, iman, ihsan ini adalah tiga darajat kita lihat dalam keagamaan. Maknanya tak boleh kita samakan Islam dengan iman, sama tak boleh. Sebab tu kita tak boleh terus mengatakan seorang itu seorang mukmin. Saya seorang mukmin, jangan mukmin. Tak boleh. Kita kata mukmin ini, kita harus beradab. Kerana dia ada sedikit dinamakan sebagai tazkiyah. Ada di situ pemunyucian atau kita kata pemujian dan sebagainya. Allah melarang kita daripada memuji diri kita sendiri, daripada kita mensucikan diri kita sendiri. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu mensucikan diri kamu. Wahwa a'lamu bimanittaqa, sedangkan dia maha mengetahui siapakah yang lebih bertakwa. Jadi dalam masalah ini kita kata, kalau kita menyentuh sesuatu perkara lafaz-lafaz yang ada pemujian diri kita, maka kita perlu ada di situ adabnya, iaitu perlulah kita istisna. Istisna ni kita perlu belajar dalam bab, kalau kita belajar tentang iman nanti, kita akan sentuh babul istisna. Babul istisna ni bab pengecualian. Maksud bab pengecualian inilah apabila kita kata saya mukmin, insya-Allah. Kita datangkan insya-Allah. Kenapa? Kita harap-haraplah kita mukmin. Kita kita sangatlah mengharap kita mukmin di sisi Allah Subhanahu taala, yang beriman di sisi Allah. Tapi kalau kita muslim, tak ada masalah. Tak perlu nak datangkan istisna. Kerana iman dan Islam, iman itu lebih tinggi darajatnya daripada Islam. Dan ini masalah ini kita katakan, kalaulah berlaku didatangkan kedua-duanya. Tapi kalau didatangkan salah satu daripadanya, maka kedua-duanya, salah satu tu membawa makna dua-duanya. Maknanya kalau didatangkan satu saja, saya datangkan mukmin, wahai orang-orang yang beriman, maka maknanya orang Islam sekali. Kalau dia kata wahai orang-orang Islam, mana maksudnya orang Islam dan orang yang beriman. Dan di sini maksudnya, di sini ada kaedah di mana ulama menerangkan, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Maksudnya, kalaulah dia ijtama'a, kalau dia dikumpulkan, mana datangkan Islam dan iman dalam satu ketika, maka dia iftaraqa, dia terpisah maknanya. Mana Islam makna lain, iman makna lain. Tapi kalaulah datang pula, dia terpisah, mana datang Islam, disebutkan Islam saja atau disebutkan iman saja, maka ini membawa makna ijtama'a, dia bawa makna kedua-duanya. Sama seperti fakir miskin, sebagai contoh. Fakir miskin, kalau datang kedua-duanya sama, maka kedua-duanya membawa makna yang berbeza. Fakir makna lain, miskin makna lain. Tapi kalau kita datangkan satu-satu daripadanya, sefakir saja, makna membawa makna miskin juga. Atau datang miskin saja, maka membawa makna miskin, fakir dan miskin. Tak ada masalah. Jadi situlah kaedahnya datang, al-amr idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Sesuatu perkara itu kalaulah dikumpulkan, dia berpisah. Dan kalau dia berpisah, dia berkumpul. Maknanya dia suruh berkumpulnya, berpisahnya daripada makna ni. Okey, itu dasar ni. Sama seperti al-birru wa taqwa. Kalau bir dengan taqwa datang bersama, maknanya berbeza. Tapi kalaulah bir datang, maknanya taqwa juga. Kalau taqwa datang, maknanya bir juga. Faham eh? Ini point. Jadi situlah kita kata ulama menerangkan bab ini dan bab yang kita katakan tadi. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah, kalau kita datangkan kedua-duanya, maksud yang kita datangkan ialah kita sebagai seorang mukmin, dari sudut mukmin kita menyucikan diri, maka di sini kenalah kita datangkan yang dinamakan sebagai istisna, mana kita beradab, beralas, itu kita katakan insya-Allah. Okey, bab ini boleh dilanjutkan dengan pelajaran yang, kalau kita pelajari bab khas tentang iman, tentang pasang surut iman dan sebagainya, nanti kita akan sentuh bab ini juga insya-Allah. Di mana kita? Okay. Bagi memperhatikan hadis ini secara saksama akan mengetahui bahawa seluruh ilmu dan pengetahuan kembali kepada hadis ini, serta masuk ke dalam naungannya, dan ilmu yang menjadi pembahasan para ulama tidak akan lepas daripadanya. Sebab itu saya katakan tadi, kalau nak terangkan 5 jam boleh, nak terangkan 5 hari pun boleh, nak terangkan 5 minggu boleh juga, nak terangkan 5 tahun pun boleh. Jadi macam mana awak nak terangkan, mengikut bagaimanakah dia nak berkadar yang nak diberikan. Naungannya apa? Dalam hadis ini baru kita lihat. Sebab tu kita katakan, sebab tu dasar awal ni perlulah kita mantapkan dulu hadis ni. Baru kita masuk satu bab kita masuk mendalam, baru kita mengkajinya lebih mendalam. Kosa kata asing. Daripada hadis tersebut ada disentuh berkaitan la yujad dalam la yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan daripada dirinya, diri lelaki ini, kesan-kesan perjalanan. Kenapa? Apa orang nampak, boleh nampak kesan-kesan perjalanan? Eh? Siapa boleh jawab? Orang Arab, dia tengok orang dalam perjalanan, dia tahu. Kalau orang tu orang tempatan pun dia tahu. Jadi orang ni tak pernah mereka kenal. Satu kampung Madinah berapa besar? Tak besar. Silakan, boleh ada tempat. Kampung Madinah ini bukanlah satu tempat yang besar. Semua orang mengenal. Jadi tak boleh datang orang asing, mereka tahu ni asing. Tapi tak nampak pun kesan kesan safar. Rambutnya hitam, pakaiannya putih. Orang musafir pakai putih terus, putih seperti itu. Tak, takkan. Kotor, bolor, berhabuk dan sebagainya. Tapi itulah menunjukkan kepada apa, kehairanan sahabat apabila melihat kedatangan seorang lelaki ini. Mereka tak kenal tak ada masalah. Tapi kalau tak kenal, tapi tak ada kesan asaf dari perjalanan jauh, dari mana datang orang ni? Kan? Jadi di situlah kita lihat keheranan. Baru kita faham kenapakah sahabat rasa hairan dengan itu. Jadi asarus safar maknanya lusuh akibat, ada kesan terkesan daripada perjalanan itu. Lusuh akibat perjalanan atau berhabuk atau apa pun saja yang menyebabkan kesan-kesan safar. Tak semestinya lusuh saja. Ini kita kata kalau lusuh, kalau dia berkaitan dengan pakaian dan sebagainya, tapi kita kata maksud semua sekali. Kerana orang yang dalam safar tu, kita tahu kerana rambutnya kusut masai, rambutnya kita tak terurus. Kalau siapa pergi haji tahulah, boleh berapa hari tak boleh pegang rambut sebagainya. Lihat, awak bangun tidur, mana saya pun tidur pula. Memang dah rambut saya tak saya sikat dah berapa lama sebagai contoh. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa itulah kesan daripada safar. Kemudian tashhad, memberikan pengakuan sebenar disertai dengan landasan ilmu. Tuqimus salah, mana boleh kita kata, apabila kita mengatakan tashhad, mana asyhadu an tashhada an la ilaha illallah, adalah kamu menyaksikan, memberikan penyaksian ini adalah memberikan pengakuan yang sebenar disertai dengan landasan ilmu. Bukan pengakuan saja sembarangan tanpa ilmu, tak salah. Sebagaimana kita lihat, saya nak tegur sikit beberapa poin saya rasa berkaitan dengan kalau seseorang dah meninggal dunia misalnya. Kita saksikan dia seorang yang baik. Contoh. Kenapa nak saksikan? Awak saksi dengan ilmu ke bukan? Kalau dengan tanpa ilmu kita ada jangan. Ini jadi penyaksian palsu. Dan penyaksian palsu boleh membawa seseorang kepada syahadat zur. Allah melarang kita daripada syahadat zur. Kalau kita memang orang yang mengenal orang tersebut, tak payah suruh saksi, kita kata orang ni baik, alhamdulillah sebagainya. Kerana lafaz hadis yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan wajabat, telah wajib kat atas syurga, bukan kerana apabila Nabi suruh semua orang sahabat ataupun untuk menyaksikan. Tak, Nabi dengar sahabat-sahabat mengatakan kepada orang tentang kebaikan orang ini, maka lalu Nabi katakan wajabat, maka telah wajib. Jadi dengan itu tidak perlulah sebenarnya kita meminta penyaksian orang ramai terhadap mayat-mayat yang telah disolatkan sebagainya. Kerana meminta penyaksian ini, sebagaimana kita tahu, kita sebagaimana kita menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, kita menyaksikan dengan pengakuan yang benar di atas ilmu yang benar, bukan ilmu yang kita kata orang suruh. Tak, kalau gitu kita apa namanya syahadah, kan? Tak jawab. Ada kena orang baik. Kalau tanya gitu, kita cakap. Tak, jangan. Kita kata kalau orang kata gitu, Allahu Taala alam. Allahu a'lamu bihi. Kita Allah lebih mengetahui keadaan dirinya. Ya, memang sebab saya sekarang tegurnya kerana ini, kerana saya lihat dia adalah satu budaya yang saya rasa barulah. Dia pernah bukan bukan lama kerana lama. Kerana dia baru sebenarnya dalam agama. Kerana saya lihat tak ada arahan pun daripada ulama-ulama yang menyuruh setiap selepas kewafatan seorang saksikan mereka atas kebaikan atau sebagainya. Tidak. Dalam sebab tu kiasnya salah. Sedatangan kiasnya salah. Kenapa? Kerana tidak ada lafaz Nabi SAW menyuruh untuk menyaksikan. Bahkan Nabi SAW bukan kata wajabat, telah wajib atasnya syurga kerana penyaksian Nabi. Bukan. Penyaksian orang-orang yang menyaksikan mengatakan bahawa dia orang baik, itu dia kata wajabat. Jadi dan mereka menyaksikan ini bukan atas pembohongan. Sahabat kita tak tahu bohong, alhamdulillah. Sebab itu mereka siqat, mereka udul. Baik, balik semula. Tapi itu saja poin saya tentang syahadah. Kalau kita kata syahadah, makna dengan ilmu. Jangan tak dengan tanpa ilmu. Kalau awak kata tak ada landasan ilmu, maka awak betul ke awak saksi bahawa Allah tiada Tuhan yang layak, yang benar layak disembah melainkan Allah? Betul lah. Habis kau kata tak ada perlu ilmu. adakah ini dengan ilmu? Tak, kita tentu dengan ilmu. Apabila kita menyaksikan sesuatu, mestilah dengan ilmu. Itu penting sekali. Baik, kita pergi pada tuqimus salat, mengerjakan salat dengan memperhatikan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salat berarti ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Tu'tiyaz zakat, membayar zakat kepada yang berhak menerima. Zakat merupakan sebutan untuk ukuran tertentu dari harta kekayaan orang yang kaya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ini bab, kalau nak belajar lanjut, pergi belajar bab zakat dalam fikih. Dan begitu juga as-saum, menahan makan, minum dan hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan dari sejak terbit fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Ini adalah definisi ringkas, definisi yang kita kata boleh kita datangkan untuk menerangkan apakah dia perkara yang dikatakan tadi. Jadi macam mana pun untuk melanjut, untuk belajar lebih lanjut, haruslah pergi pada babnya. Kerana bukanlah terkandung dalam dalam Riyadhus Salihin ini adalah hukum-hukum hakam berkaitan dengan apa, dengan fikhiyah. Fikih harus dibelajar pada babnya. Baik, al-hajj, berangkat ke Baitul Haram, ke Baitillahil Haram untuk menunaikan manasik haji, iaitu bagi mereka mempunyai bekal dan mampu menempuh perjalanan serta dalam situasi aman di perjalanan, sihat badan, sedangkan pada wanita dan ada tambahan syarat iaitu adanya mahram yang mendampinginya. Di sini kita lihat daripada sudut ni, kalau Pak Cik kata tadi, kalau kita nak terangkan ini boleh bertahun kan? Boleh? Bertahun boleh. Kerana bab-babnya kita nak belajar pun besar, bukan kecil. Jadi sebab tu kita kata nak terangkan ringkas boleh. Macam ini kita nak terangkan satu session saja. Tak adil pada bab, tapi macam mana pun tak adil pada hadis, tetapi itulah kita kata kita nak ringkaskan. Satu pasal awak dah belajar, sebagainya dah belajar dan sebagainya boleh belajar insya-Allah di tempat yang lain. Kemudian anta'budah, ibadah merupakan sebutan yang mencakup bagi segala sesuatu yang disukai dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berupa ucapan dan perbuatan baik lahir maupun batin. Kesempurnaan cinta ini disertai dengan puncak ketundukan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja jenis perbuatan yang merangkumi sebutan ke perbuatan anggota badan dan sebagainya yang lahir maupun yang batin, itu adalah yang penting diredai oleh Allah, maka itu dikira sebagai ibadah. Jadi kalau kita bertawakal, itu ibadah tak? Ibadah. Kerana kita disuruh bertawakal, wa 'alallahi fatawakkalu. Naam. Dan kita disuruh ke atas Allah untuk kita bertawakal. Maka dengan itu kita perlu bertawakal kepada Allah, kerana ini yang Allah perintahkan, yang Allah suka. Itu juga dikira ibadah. Jadi jangan perlekehkan perkara ini. Mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il, bahawa pengetahuan seluruh makhluk mengenai hari kiamat adalah sama. Maknanya orang yang bertanya ke siapa yang bertanya dengan yang ditanya tak akan tahu. Kiranya kita makhluk, manusia ke, malaikat ke, jin ke, binatang ke, semua tak tahu. Kerana ada dakwaan orang, ada yang tahu. Ada yang tahu, manusia tak tahu tak? Manusia ada yang tahu, jin tahu, malaikat lagi tahu dan sebagainya. Dalil ini menunjukkan, membatalkan kepada kita bahawa malaikat, bahkan malaikat yang tertinggi, kita lihat kedudukannya, malaikat yang mana Allah Taala memberikan tugas sebagai rasul kepada anbiya, maka dia sendiri mengatakan dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia telah diikrarkan bahawa dia tidak tahu. Apabila Nabi kata mal mas'ul anha bi'al min as-sa'il, bahawa apa yang ditanya, orang yang ditanya itu dengan orang yang bertanya itu tidak tahu. Jadi tak boleh seseorang menjangkau ilmu ghaib, terutama bila akan kiamat. Ada banyak orang spekulasikan perkara tersebut. Kiamat akan datang pada 2020. Ada yang mengatakan 2040 dan sebagainya. Kita kata semua itu adalah karut semata. Kenapa? Kerana tidak boleh seseorang meletakkan kedudukan, melainkan kedudukan apa, bila kedatangan hari kiamat, melainkan datang daripada wahyu Allah Ta'ala. Hatta Nabi SAW apabila menerangkan tentangnya, yang mana yang disingkapkan oleh Allah, tak menerangkan secara terperinci, hanya mengatakan tanda-tandanya sahaja. Jadi menunjukkan kepada kita tanda-tanda itulah yang akan dapat mendekatkan kita kefahaman bahawa kedekatannya hampir ke, atau apa, kedatangan hari kiamat ini hampir ataupun belum lagi dan sebagainya. Maka dengan itu kita perlulah meyakini perkara ini. Jangan menjadi satu perkara yang kita ingin mencongkil-congkil. Kerana ada sebahagian kita lihat diberikan kita kata cubaan, dugaan oleh Allah, musibahnya adalah suka benda-benda yang kita lihat yang orang semua tak patah buat. Benda yang ganjil-ganjil. Ni orang dah buat semua. Ni orang dah buat. Kita buat benda yang orang belum buat. Jadi kita kata perkara-perkara ini semua, sikap-sikap ini kadang-kadang kita lihat bukan bawa kepada perkara yang positif. Walaupun kita kata bukan bermakna menghalang awak daripada membuat kita kata innovatif ideas dan sebagainya yang tak ada kaitan dengan apa, dengan agama. Tidak, bukan untuk buat melarang awak daripada mereka benda-benda untuk ciptaan-ciptaan sesuatu benda yang untuk awak memanfaatkan masyarakat dan sebagainya. Tidak. Tapi jangan kita lupa akan had yang telah kita diberikan. Bahawa manusia, kadar manusia haruslah kita mengetahui. Kemudian kita pergi pada amaratiha. Maaf, sebab Allah Ta'ala mengkhususkan pengetahuan tentangnya hanya pada ada padanya. Amaratuha, tanda-tanda menunjukkan dekatnya hari kiamat. Yatatawaluna fil bunyan, bermegah-megah dengan menigi-nigikan bangunan. Al-amah, budak wanita. Apa dia? Bukan Dubai je, sekarang Jeddah pun nak buat. Mekah pun dah buat. Makhluk. Patung yang tertinggi di dunia. Buat apa ya? Patung? Dia ada macam Europe. Dia bikin satu patung yang paling Allah tinggi. Subhanallah. Ala kulli hal, kita kata ini jadi apa yang maksud awak apa ya, tatawanan bunian. Bunian ini adalah semua jenis bangunan. Tak kira benda tersebutlah bangunan itu sebagainya. Tapi kita lihat sendiri bangunan yang telah dibina kan. Kita pergi pada hadis, kandungan hadis. Bukan, itu bunian itu adalah, bunian adalah bangunan bahasa Arab. Bukan bunian yang manu. Ada ke orang bunian? Saya tak tahulah daripada surat dalil bagaimana menunjukkan bahawa ada orang bunian. Walaupun ada yang mungkin mengata awak tak tahu, tak ada ilmu, jangan kata-katakan. Kita kata sebenarnya kalau kita lihat untuk kita meyakini, lebih patut kita bertata susila daripada kita menafikan. Kerana menafikan ini asalnya tak ada yang kita tahu apa yang kita nampak. Melainkan kalau ada berita yang kita kata menunjukkan ada, baru kita percayai. Bukan kita mendatangkan kepercayaan dulu baru kita tak menafik, tak boleh menafikan sebagainya. Kita tak boleh. Jadi dasarnya adalah untuk menwujudkan sesuatu, melazimkan kepercayaan pada sesuatu, mesti ada dalilnya. Jadi itulah kita, lebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ghaibiyah. Jadi masalah bunian, orang bunian, kita kata mungkinlah mereka ni golongan jin. Golongan jin. Jadi bukanlah dinamakan manusia yang keturunan bunian dan sebagainya. Kita kata tidak. Ada kisah-kisah kita lihat mereka datangkan keturunan bunian ini daripada kalangan sahabat dan sebagainya. Dia punya sanad dan sebagainya, silsilah kekeluargaannya sampai kepada sahabat. Kita kata itu semua tidak benar daripada sudut yang mereka isbatkan. Jadi sebenarnya kita kata untuk mewujudkan kepercayaan ini, kita lebih baik adalah meyakini perkara yang jelas bahawa Allah Subhanahu Taala, kalaulah hamba-hambanya yang tidak kita nampak, yang kita tahu ada hanyalah jin, syaitan, malaikat. Tapi kalau ada jenis yang ketiga, keempat yang kita harus yakini, maka sudah tentulah Allah Subhanahu Taala mengatakan. Tentang hantu pula macam mana? Keluar pula. Hantu pula, kita kata hantu pun kita tak boleh mempercayainya. Kerana apa? Dalam mempercayai hantu ini, kita telah meletakkan satu dasar kepercayaan kita bahawa roh yang selepas kematian ini akan kekal di dunia. Sedangkan kita telah diyakinkan oleh Allah dan Rasulnya bahawa setelah seseorang itu meninggal dunia, setelah rohnya diangkat dan kembalikan kepada jasad, kemudian dimasukkan kepada alam kubur, maka dia telah berpindah kepada satu alam dunia ini, kepada alam yang dinamakan sebagai alam barzakh. Dan alam barzakh itu tidak ada sesuatu pun yang terlepas, terlari, berlari ataupun mencabut daripadanya. Tak ada. Tetap tak ada cara nak cabut. Jadi sebab itu kita kata perkara ini perlu mengambil, dia harus diberikan perhatian agar kita tidak meletakkan sesuatu perkara bukan kepada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. kandungan hadis, keutamaan amah budak perempuan, budak di sini digunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, sebenarnya adalah hamba wanita. Kenapakah hamba wanita ini ini ada diserangkan sini tak? Okey, kita akan lihat dia akan terangkan sini. Keutamaan bergabung dan berkumpul dengan para ulama serta belajar Al-Quran dan Sunnah. Mana kita kata? Kita lihat Nabi SAW dengan sahabat-sahabat berada dalam satu majlis. Menunjukkan bahawa kita perlu juga mewujudkan banyak masa kita, meluangkan banyak masa kita bersama dengan salihin, bersama dengan talabatul ilm, dengan muallimihim, dengan pelajar-pelajar agama, dengan guru-guru mereka. Dengan itu kita lihat penting perkara ini dicernakan sehingga kita cinta kepada ilmu, sehingga kita dapat beri masa kepada ilmu, sehingga kita dahaga kepada ilmu, sehingga kita lihat berdampingan kepada ulama-ulama ini menjadi satu perkara yang sangat-sangat dicari-cari peluang-peluang tersebut. Sehingga sahabat ada yang nak pergi bekerja satu perkara yang sangat-sangat berat, tapi mereka pergi juga dan mereka berganti-ganti maklumat daripada jiran tetangga mereka dan sebagainya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa ilmu ini adalah satu perkara yang sebenarnya menyinari kehidupan manusia sebenarnya. Jadi dengan itu keutamaan bergabung berkumpul dengan mereka adalah jelas. Sebab itu Nabi SAW berfirman, wakunu ma'as-sadiqin, dan bersama-samalah kamu dengan golongan orang-orang yang jujur, yang dalam keadaan benar selalu. Jadi dengan itu perlu kita sentiasa bergaul. Jadi kalau kita ada teman-teman yang dalam satu manhaj, dalam satu matlamat mencari keredaan Allah, mencari ilmu dan sebagainya, teruskan bersama dengannya, teruskan dalam kita berusaha meningkatkan diri kita dalam pembaikan ini, dan saling kita manfaatkan di antara satu sama lain. Bagaimana kita masuk dalam kalangan golongan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis qudsi Nabi Allah, di mana Allah telah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wa lil mutazawirin fiyya wa lil mutajalisin fiyya wa lil mutabadilin fiyya. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah telah berfirman, telah wajib kasih sayangku ini terhadap golongan yang saling kasih mengasihi antara satu sama lain kerana aku, yang saling ziarah menziarahi antara satu sama lain kerana aku, yang saling duduk sama lain kerana aku. Duduk sini apa? Yang saling manfaatkan ilmu diambil dan sebagainya. Mana kita kata saling manfaatkan antara satu sama lain, dan yang saling mengeluarkan hartanya kerana aku. Jadi dengan itu kita harus berusaha dapat kita sentiasa dalam kalangan golongan ini, supaya kita akan sentiasa berada dalam peringatan, supaya kita sentiasa dalam suhbah yang baik. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, bahawa seseorang itu adalah sebagaimana agama temannya, maka lihatlah siapa yang kamu akan pergauli. Maka lihatlah, kalau gaul dengan rockers, jadi rockers. Kalau gaul dengan siapa lagi? Pemuzik. Jadi pemuzik atau penggemarnya. Tak jadi pemuzik pun, jadi penggemarnya. Kalau kita bergaul dengan siapa lagi? Ahli bidah misalnya. Boleh jadi kalangan mereka ataupun yang mendukungnya dan sebagainya. Jadi kita kata dengan itu, kita kata dalam masalah apa saja, kita cubalah elakkan, carilah orang yang akan berdapat memberi faedah kepada diri kita, dunia kita dan akhirat kita. Disunahkan bagi pengajar dan pencari ilmu untuk berpenampilan baik. Sebab Jibril AS telah menampakkan diri kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman dengan penampilan yang baik. Dan sini juga pengajaran kepada kita. Nak pergi kelas, comot-comot. Nak pergi shopping center, Masya Allah bajunya cantik. Kita kata tidak. Bahkan sebaliknya, bagi kelas inilah harus bercantik-cantik, berwangi-wangian. Kerana dalam kelas ini yang akan hadir juga adalah para malaikat Allah Ta'ala. Kerana majlis ini majlis zikir. Bukan majlis zikir makna kena zikir goyang kepala dan sebagainya. Tidak. Majlis zikirlah mana di sini disebutkan nama Allah. Dia bersentiasa Allah diagungkan. Kalimatnya ditinggikan. Bagaimana hukumnya harus ditegakkan. Maka itulah kita katakan ilmu, majlis-majlis ilmu adalah majlis-majlis zikir. Yang pertama sekali masuk dalam kategori majlis zikir. Maka dengan itu, insyaAllah kalau boleh, datanglah dengan sebaik mungkin. Kalau kita pergi ke tempat lain, mungkin bolehlah kita meringankannya. Begitu juga nak hendak pergi ke solat, kerana kita tahu bahawa kita diperintahkan datang ke solat dengan keadaan berhias-hiasan. Allah Taala berfirman, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, pakailah, ambillah perhiasan-perhiasan kamu dan setiap kali kamu datang untuk bersujud atau di sini tempat kamu sujud ke atas tempat masjid. Nak ni saya tak pergi masjid, saya kat rumah nak solat sunat pakai singlet tak apa. Boleh. Kita tu jangan. Kerana apa? Kerana cerita yang dimaksudkan ini umum, maka kita kekalkan akan keumumannya. Maka dalam rumah pun kalau kita nak solat pun pakailah pakaian yang terbaik, seperti kalau kita jumpa presiden atau siapa-siapanya. Kerana yang akan kita jumpa bukan presiden, raja bagi segala raja. Jadi dengan itu perlu kita datangkan dengan penuh kehaibahan. Disunah meminta izin untuk mendekat kepada pengajar. Jadi kalau kita nak dekat pada pengajar, tak lalu datang terus, datang duduk dengan dia, tak boleh lah kita. Ya Syekh, boleh tak saya? Dia tengah ada majlis ke, dia tengah berbual dengan seseorang, maka mintalah izin kita daripada guru tersebut. Boleh tak saya bertanya dengan ustaz sesuatu dan sebagainya. Jangan terus pergi pada dia, terus ganggu dia perbualan dan sebagainya. Kita dengar, elakkan daripada berlaku. Dengan situ kita lihat bahawa perlu beradab dengan guru. Beradab dengan guru dengan kadarnya, maknanya dengan adab yang telah diperintahkan, bukan adab yang berlebihan sehingga kita tidak menyebabkan hulu kepada guru. Penjelasan mengenai duduknya murid di hadapan guru. Duduk itu hendaknya seperti duduk pada saat tasyahud dalam solat. Duduk seperti itu memperlihatkan penghormatan murid kepada gurunya seraya mempersiapkan diri untuk mendengar, memahami dan bertukar fikiran. Yang sangat menyedihkan, etika seperti itu sekarang hampir tidak terlihat pada majlis-majlis belajar atau ilmu. Sekarang ni kita lihat ilmu kita belajar dengan cara yang kita kata agak mudah, santai, ringan dan sebagainya. Di antaranya dengan kita berkerusi. Di antaranya kadang-kadang kita lihat duduk kita pun bersandar. Kalau kat masjid, kita tak mau duduk depan masjid, depan majlis, tapi duduk di belakang-belakang bersandar. Tembok-tembok, cari tembok semua. Semua berpisah lepas. Lepas salat je terus cari tembok masing-masing yang mana mereka boleh bersandar. Kita kata sebaiknya adalah tempat di mana kita lihat semakin rapat dengan guru, kerana agar maklumat yang datang pun akan lebih tepat lagi. Walaupun ada orang berhujah, sekarang ada mikrofon, tak ada masalah pendengaran. Kita kata bukan itu, bahkan semakin kamu dekat, kamu akan dapat juga, kerana kamu berdampingan kamu ini akan sentiasa beri kesan. Jadi berdampingan kamu dengan guru akan beri kesan juga. Dengan itu kita kata perlu berdamping. Itu yang dinamakan sohbah. Sohbah ni bukan jauh-jauh. Itu sahabat saya jauh tu sana tu. Selalu saya jumpa dia daripada 1 kilometer jauh. Selalu saya kenal dia. Kenal apa? 1 kilometer selalu jauh je gitu jauhan. Bukan kenal namanya. Jadi kita kata itu bukan sohbah. Sohbah ialah yang selalu berdamping dengan kita dan sebagainya. Jadi kalau kita nak musahabatul akhyar, nak musahabatul akhyar, bersahabat dengan golongan-golongan yang baik, yang salih dan sebagainya, maka perlulah berdekat dengan mereka, bukan berjauhan. Dan di antaranya juga adalah penjelasan mengenai duduk, mengenai duduknya murid di hadapan guru. Duduk itu hendaklah seperti Jibril eh? Jibril memanggil Nabi SAW dengan namanya Muhammad. Padahal Allah SWT berfirman, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu dengan sebahagian lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk menambah penyembunyian urusan Jibril atau malaikat, bukan termasuk ke dalam pengertian yang dimasukkan dalam ayat tersebut. Maka di sini bukanlah untuk menunjukkan bahawa tidak ada diajar adab ke atas Rasulullah SAW. Tetapi kita katakan pertama daripada sudut rutbah juga kita lihat bahawa malaikat adalah golongan yang kita lihat mulia juga. Jadi dengan itu kita kata kalaulah dia panggil Nabi SAW sebagai Muhammad, tidak ada masalah sebenarnya dari sudut peradaban. Cuma kalaulah sebagai pelajar memanggil gurunya, tak payah syekh-syekh lagi, tak payah ustaz, tak payah apa, ya pulang dia lain nama je, kita elakkan. Kenapa? Kerana kita dalam proses belajar ini, kita harus ada adab dalam mempelajarinya dengan kita bertanya dengan cara yang beradab. Rasulullah SAW menafsirkan Islam dengan amal perbuatan anggota badan yang bersifat lahiriah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan beliau juga menyebutkan beberapa rukunnya. Kita akan sambung insyaAllah. Masa? Teruskan? Atau kita sambung kita buka soalan je. Kalau nak habiskan semua, ini boleh kita bikinlah 2 session. Daripada 5 hari kita baca 2 hari. Tengok ala kelihan. Itu saja, kita stop dekat sini lah. Rasulullah menafsirkan kerana bab ini panjang juga. Menafsirkan Islam dengan amal perbuatan anggota badan yang bersifat lahiriah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan beliau juga menyebutkan beberapa rukunnya. Ini juga kita akan terangkan beberapa perkara sebenarnya yang kita harus memahamkan bahawa apabila kita katakan dalam masalah Islam itu, bukanlah kita kata sebagai contoh ada orang yang boleh membawanya kepada yang dinamakan sebagai irja, iaitu murjiah. Dia kata yang penting Islam tu hanyalah hati dia. Dia kata tidak, bahkan semua merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan amalan-amalan zahirnya dan juga lahiriah yang batinnya juga. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup session atau sesi majlis kita ini, penerangan ini, dan kita buka sesi soal jawab sementara seketika insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz. Ada sebagian pahaman saya mereka menafsirkan dengan Islam, iman dan Islam. Islam mereka menafsirkan dengan tasawuf. Apa cara mereka Ustaz? Tiga serangkai. Berkaitan dengan kita kata bukanlah di sini untuk menerangkan tentang pembidasan ataupun apa sebagainya. Kita cuma untuk kita katakan dari sudut untuk menerangkan iman Islam, iman ihsan, dan dimasuk dalam kategori tasawuf. Kita kata lebih baik diterangkan secara jelas sesuatu itu dengan sendirinya. Kita katakan kalau kita terangkan tentang Islam, kita terangkan tentang Islam, terangkan tentang iman, terangkan tentang iman, kerana semua bab-bab ini besar. Besar babnya, bukan bab kecil. Sebab tu kita lihat, nak terangkan Islam aja kita lihat, kalau nak betul-betul belajar berapa tahun nak belajar. Jadi iman juga, buku-buku akidah berapa tebal awak tengok. Dan juga kita lihat awak nak terangkan tentang ihsan juga kita lihat, dia bukan nak perlu terangkan banyak, tapi perlu mencernakan dalam hati kita tentang muraqabatullah, yang apa yang kita perlu letakkanlah hati kita bahawa kita sentiasa diawasi Allah. Bahkan kita sedang kita lakukan sesuatu itu seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Jadi dengan itu, dengan sikap itu, kita akan membuat kita lebih jelas untuk kita menerangkan sesuatu bab dalam babnya, atau dalam sesuatu bab itu pada tempatnya. Manakala untuk kita kangkumkannya lalu kita katakan namanya dengan tasawuf, kita kata tidak begitu tepat. Kenapa? Kerana pada dasarnya untuk kita katakan ini semua pelajaran tasawuf, kita kata tidak. Ini semuanya pelajaran agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua pelajaran yang agama yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita katakan ini adalah pelajaran tasawuf, kita kata tidak tepat. Kenapa? Kerana Nabi SAW mengatakan pada akhir itu, hadza Jibril atakum liyu'allimakum wa amra dinikum, atau umura dinikum. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Nabi memberitahu bahawa Jibril telah datang untuk mengajar kamu urusan agama kamu. Jadi kalau kita kata inilah agama Islam secara umum sebagai agama, maka kita kata kita boleh masukkan daripada sudut tersebut. Kerana lafaz untuk kita katakan sebagai tasawuf saja, kerana sebahagian daripada pelajaran Islam ini tak boleh dalam penerangan di situ, kerana dia perlu penerangan yang lebih mantap lagi. Jadi dengan itu saya rasa tidak sesuai dinamakan sebagai tasawuf. Wallahu ta'ala alam. Dari sudut nama je lah, bukan untuk kita terangkan tentang lebih mendalam daripada soalan anda tu. Ada soalan lain? Boleh, ciao. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh bagi seseorang yang ingin mendakwakan ilmu salaf mencampur jemaah tabligh untuk menyebarkan ilmu, dan dia tetap berpendapat jemaah tabligh itu batil? Okay, bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita kalau kata tentang jemaat, kita kata bahawa agama Islam itu menganjurkan akan agar satu sahaja, iaitu kita dalam satu ummah. Jadi itu berpegang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Dalam mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, kita dalam perkara ini kita lihat berpecah beberapa golongan kepada pelbagai kita kata kumpulan, di mana mereka ada sebahagian mengambil sebahagian daripada apa diperintahkan. Kemudian ada yang kita lihat menambahkan, ada yang mungkin bukan menambahkan, mentakwilkan dan sebagainya. Maka timbullah kita katakan pelbagai kumpulan-kumpulan Dan dalam masalah ini, kita untuk menilai seseorang dari satu secara khusus, kita kata tidak boleh kita secara khusus, kita kata secara umum lebih utama, kerana kita bukan katakan tentang khas sesuatu jemaah, tapi semua jemaah-jemaah yang kita lihat yang tidak mengikut akan jalan yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita sebagai seorang dai, misalnya kita sebagai seorang dai ingin menembusi mereka, kita perlu pertama sekali memperkukuhkan diri kita dahulu. Kalau diri kita belum kukuh, misalnya belum lagi ada kemampuan, ilmunya belum mantap dan sebagainya, bagaimanakah kita boleh masuk kepada mereka untuk kita berjaya dalam dakwah kita? Jadi perlu pertama sekali menguatkan asas kita. Kemudian kita perlu juga mengetahui asas mereka. Kalau kita sedang berhujah dengan golongan yang kita katakan yang mungkin telah yang kalangan yang mana telah tersilap dari sudut langkahnya untuk misalnya dalam bab irja', misalnya, kita haruslah memahami apa itu irja', apakah itu yang dimaksudkan sebagai irja', daripada sudut manakah yang kita lihat mereka dapat syubhat itu kuat bagi mereka, sehingga untuk kita bidas syubhat tersebut kita perlu ada kemampuan untuk lakukannya. Kalau kita belum ada kemampuan, maka janganlah kita masuk kepada mana-mana kumpulan untuk kita berdakwah. Sebab itu saya sarankan adalah kita terus mempelajari, mempertingkatkan, dan kalau kita dapat dakwah secara, kita kata secara ringkas, tanpa kita perlu kepada bersama-sama ikut jemaah atau mana-mana kumpulan yang ada, kita kata lebih utama lagi. Kerana kalau kita dah masuk dalam satu kumpulan, kalau kita tak kuat, ditakuti kita pula dipengaruh. Maka bila kita terpengaruh, maka kita nanti akan menjadi kalangan yang kita lihat tak dapat melihat mana yang salah, mana yang betul. Dengan itu kita tidaklah lakukan demikian. Tapi untuk kita katakan bahawa sesuatu kumpulan secara khusus, kita kata tidak perlu. Kenapa? Kita haruslah lihat secara umum dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kita kalau kita nak masuk ceburi dalam apa-apa saja dakwah yang berkaitan dengan kumpulan-kumpulan yang lain, yang kita lihat mungkin ada beberapa bab atau berapa masalah yang mereka khilaf daripada sudut jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita perlulah mantapkan dahulu masalah tersebut, barulah kita berbual dengan mereka, kita masuk dalam bab tersebut, dapat kita berikan haknya. Kerana ditakuti nanti kalau kita berdakwah dengan mana-mana pihak yang kita tidak mantap dalam masalah tersebut, sama ada menjadi fitnah kepada kita atau menjadi fitnah kepada dia. Di mana apabila menjadi fitnah kepada kita, kita pun tengok datang hujah yang lebih kuat daripada kita. Betul juga dah terkesan. Ataupun kita beri fitnah pada dia, dia pun kita pun geram dengan dia, kita kata dia ahli neraka ke, atau dia sesat, kesesatan yang nyata ke. Kita kata kita kena berdasarkan da'i, kita tidak bolehlah melakukan demikian kerana kita dalam berdakwah. Posisi dakwah ni kita lihat kita ada dia punya tadrijian, tadarruj. Mana tadarruj? Mana apa? Kita takhirul bayan ila waqtil hajah. Perlu takhirul bayan ila waqtil hajah, maknanya apa? Kita melambatkan penjelasan bukan kerana tak mau jelaskan, kerana dia belum sampai lagi. Kita kadarkan dulu, okay. Kita kasih sikit dulu, pada besoknya kita kasih lagi sikit. Dah nampak dia dah mantap, baru kita cakap yang itu yang kita nak cakap. Tak boleh terus kita bercakap yang atas, kita tak faham, terus jadi fitnah kepada dia. Siapa ni? Dia tak faham. Jadi dengan itu kita kata masalah bab dakwah ni kita perlu lebih cenderung dalam, dan perlu ada kita baca buku-buku yang berkaitan dengan asalibud dakwah ataupun uslub dakwah Rasulullah SAW, dan perkara-perkara yang kita nak menunjukkan bahawa Nabi SAW juga melakukan tadrijian kepada sahabat dalam berdakwah, di mana ada perkara yang Nabi SAW perintahkan sahabat itu dalam keadaan yang kadar yang paling kita kata minimah kemampuan dia. Jadi dengan itu kita perlulah mempelajari juga bab tersebut. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh bagi wanita memakai perwana kuku, dan bagaimana dalam hukum dengan solatnya? Syukran. Bismillah, salatu salam ala Rasulillah. Dalam memakai perwana kuku kita haruslah dielakkan bagi wanita untuk memakainya, kerana dia tidak lari daripada kita lihat dua perkara. Pertama, dia tidak reda dengan warna kulit kukunya itu, ataupun kalau dia reda, mungkin dia agak terkesan dengan apa, dengan mencontohi golongan-golongan yang suka mewarnakan kuku. Dan golongan-golongan itu kalau ada di kalangan salihat, saya rasa tidaklah mereka di kalangan mereka tersebut. Tapi kita kadang-kadang mereka adalah di kalangan yang kita lihat orang yang tidak perlu kita mengambil contoh daripadanya. maka kita perlulah mengelak daripada mencontohi golongan-golongan yang tidak menunjukkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu kita tidaklah mencontohinya. Dan dia menyusahkan kita. Kalau kita pakai saja, kalau nak kena bersihkan tiap-tiap kali pakai, maka kita kata itu adalah suatu yang merumitkan. Ya, dengan itu perlulah kita elak. Dan dia sebahagian larangan ulama adalah disebabkan tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa bertasyabuh, mencontohi seseorang, sesuatu kaum, maka dia adalah daripada kalangan mereka. Maka dengan itu perlulah kita elakkan. Ada perkara lain yang kita lakukan lebih cantik, iaitu mungkin kalau nak gunakan inai dan sebagainya, tak ada masalah, kerana inai adalah perkara yang dibenarkan bagi wanita khususnya. Bagi lelaki kalau kerana sebab-sebab sakit atau sebagainya, tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Tabarruj. Tabarruj. Tabarruj maknanya menghias dirilah. Tabarruj itu tidak boleh kerana Allah larang. Pertama, Allah telah berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah mengatakan kepada wanita-wanita, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kamu dalam rumah-rumah kamu, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan kalau kamu perlu keluar, kalau perlu keluar ke mana-mana, wala tabarrajna, dan janganlah kamu bertabarruj, jangan kamu berhias diri seperti mana menghias dirinya golongan ahli apa jahiliyah yang pertama. Jadi kita dilarang untuk bertabarruj sebenarnya, dan tabarruj yang dibenarkan hanyalah kepada suami. Nah, kalau di rumah nak tabarruj tak masalah. Nah, tapi kalau yang dilarang itu tabarruj di luar rumah. Baik. Jadi kita kata tabarruj asalnya adalah larangan bagi wanita dan dikecualikan ke atas suami. Dan dielakkan daripada tabarruj juga golongan orang-orang yang kita lihat yang tidak membawa kepada kebaikan, di mana kita ada mungkin fashion yang tabarrujnya sangat menakutkan sebagainya, kan, janganlah ikut kerana itu bukan tabarruj lagi, itu menakutkan. Wallahu ta'ala. Ustaz, bagaimana anggapan setengah orang hanya golongan yang bergelar ustaz saja yang boleh bercakap mengenai urusan agama? Kita katakan dari sudut apa yang dia cakapkan, kita kena kadarkan. Kalau kita kata hanya doktor saja yang boleh cakap tentang kedoktoran ataupun perubatan, kita kata ada betulnya, ada salahnya. Begitulah juga dengan tadi. Kerana kita kata yang betulnya adalah kalau memang bidang terkhususnya kita nak masuk, tak bolehlah. Tapi kalau kita cakap tentang perkara-perkara yang dasar, mendasar, bahawa dalam badan kita ni ada sel-sel tertentu, ni tak boleh cakap soal perkara ni, doktor saja boleh cakap. Tak, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah apabila kamu nak mengatakan sesuatu perkara, berhujah sesuatu perkara yang berkaitan dengan kedoktoran, janganlah kamu berhujah kalau kamu tidak mempunyai kelayakan tersebut. Tetapi kalaulah untuk bercakap tentang perkara sebagai ilmu yang dasar, tak ada masalah. Begitu juga perkara agama. Kalau kita tak belajar, takkan kita mengetahui, kan? Jadi dalam proses belajar ni kita kadang-kadang akan menyentuh beberapa perkara yang kita lihat ia berkaitan dengan agama, yang kita kata sebenarnya kalau tak ada ilmu tak boleh cakap dengannya, tentangnya. Tapi kita sedang belajar. Tadi dengan masalah itu kita kata tak ada masalah untuk kita berkata tentangnya. Cuma kita kena kadarkan bahawa jangan kita masuk dalam perkara yang bukan hak kita. Kita cakap ada suatu perkara yang berkaitan dengan perjalanan ummah. Siapa awak untuk mengatakan perkara ini? Ustaz-ustaz pun kena takut nak cakap perkara ini. Awak nak cakap pula. Jadi kita kata kenapa? Kerana masalahnya bukan hak awak untuk cakap. Kerana setiap sesuatu bidang ada autoriti yang boleh berkata. Kalau tak diletakkan demikian, maka rosak peranda. Porak peranda dunia ini. Kalau tak, sebab tu Allah perintahkan setiap daripada kita untuk bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan innama syifa'ul 'ay as-su'al, bahawa sesungguhnya pertanyaan apa sesungguhnya penawar bagi orang yang lemah, yang tak boleh, yang tak tahu, ialah bertanya. Jadi dengan itu kalau dah sampai tahap yang dia tak tahu, tanya. Jadi dengan jangan pertama saya jangan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, jangan sentuh kalau kita bukan ahlinya. Kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah misalnya yang kita tak tahu, jangan kita sentuh juga misalnya, kerana kita mungkin perlu belajar lagi. Ada banyak perkara yang kita perlu belajar. dalam kita mengutuk orang dan sebagainya, mengeluarkan orang, ini kita tahu bahawa tidak boleh kita mengeluarkan orang daripada Islam ke daripada apa sebagainya, hatta membid'ahkan seseorang dengan sewenang-wenangnya, kita tak boleh, kerana ini adalah hukum-hukum syarak, lafaz-lafaz syariah, lafaz kufur, lafaz fasik, lafaz bid'ah, lafaz ini semua lafaz-lafaz syariah, tak boleh kita katakan melainkan dengan haknya. Mereka dengan itu perlu kita beri perhatian. Kita kalau memang memang ada yang telah kita telah perolehi ilmu tersebut, untuk katakannya tak ada masalah. Jadi itu penting sekali kita mengambil perhatian. Nah, dah. Jadi nasihat bagi mereka yang tidak mempunyai dasar-dasar yang kukuh, jangan perkatakan atas perkara yang bukan hak mereka untuk perkatakan. Nah. Ustaz, apakah kita perlu memilih ustaz dalam setiap ingin mendengarkan kajian agama? Memilih ustaz maksudnya apa? Memilih ustaz yang mana? Dengan maksudnya ustaz. Sama juga seperti kalau kita menuntut ilmu mesti sama-sama. Dalam kita menuntut ilmu, apa ilmu kita nak tuntut? Kalau ilmu tu ilmu yang umum, tak masalah. Kalau ilmu tu ada pengkhususan ke satu-satu bidang yang kita lihat perlu didalami dengan lebih mantap, maka carilah yang mantap. Jadi dalam mencari yang mantap tu, kita harus kadarkan dengan kadar kemampuan kita lah yang termampu, dan kita bertanya dengan orang yang lebih mampu, siapakah baik daripada bidang ini untuk mengajar kita belajar. Jadi dengan itu kita kata kita dapat belajar daripada kita kata ilmu yang umum dan ilmu yang khusus. Ilmu khusus ni ilmu yang lebih mendalam. Yang lebih mendalam. Yang mana kita perlu belajar dengan mereka yang ahli dalam ni. Jangan kita belajar ilmu yang mendalam ini dengan cara kadar yang kita kata secara luaran saja. Kulitnya saja tak. Kupasannya haruslah lebih mendalam. Jadi untuk mendalam, maka perlulah cari orang yang lebih mantap. Dan di situ banyaklah kita kata boleh cara-cara untuk dapatkannya sekarang banyak, alhamdulillah, dengan melalui buku, dengan melalui internet, dengan syarahan-syarahan ulama-ulama besar misalnya di luar negara sebagai contoh, yang kita menunjukkan bagi kita bahawa alhamdulillah peluang-peluang ada banyak. Jadi dengan itu kita ambillah peluang yang ada untuk kita meningkatkan ilmu kita. Kalau kita ada masalah dalam sesuatu pendapat, jangan terus kita pergi kepada guru, satu guru kita ngadu pada dia ini, lepas kita ngadu pada guru yang lain, mengadu, jadi kita laga-lagakan fatwa atau sebagainya. Kita nak, itu bukan adab yang seorang pelajar ilmu. Yang penting adalah dia sebagai selaku pelajar ini perlu mantapkan dahulu dirinya. Jadi untuk dia dapat menilai sesuatu dengan kemantapan ilmu yang dia peroleh, dia usahakan, dengan itu dapat menilai sesuatu ulama ataupun alim apabila berkata sesuatu pendapat, kita dapat menilai adakah dia lebih tepat atau tidak. Itu nasihat saya kepada setiap yang ingin belajar, maka carilah ilmu itu daripada guru-guru yang mempunyai kemahiran tersebut. Misalnya kalau nak belajar ilmu hadis, carilah ilmu guru yang mantap ilmu hadis. Kalau nak cari ilmu misalnya fiqh, carilah ilmu yang ulama yang mantap ilmu fiqh. Nak cari ilmu bahasa Arab misalnya, carilah ulama-ulama ataupun guru-guru yang paling mahir dalam bahasa Arabnya. Maka jangan satu guru untuk semua. Kita kata tak semestinya. Kalau satu guru untuk semua, kalau memang dia memang semua baik, tak masalah. Tapi mesti kita lihat kelemahan manusia ni, dia ada kelemahan dari sudut pengtakhasusan dia. Ada dalam bab takhasus dia mantap. Dalam bab yang bukan dia takhasus, mungkin dia kurang mantap. Jadi dengan itu, kita perlu kadarkan. Wallahu ta'ala alam. Ada tiga lagi nak? Okay. Saya mengajar bahasa Arab untuk kelas baru, saya belum buka kelas yang sedia ada di pusat pendidikan saya sendiri, Al Fauzan Education Center. Kemudian di Masjid An-Nur saya ada ajar juga remaja-remaja. Itu bagi mereka dah mempunyai dasar asas lah. Kebanyakan yang hadir adalah pelajar-pelajar madrasah. Kalau yang tidak madrasah pun ada juga lah. Jadi kalau nak siapa nak belajar, mungkin tak, mungkin basic pun mungkin kurang, tak masalah, cuba dulu. Saya ada pelajar-pelajar yang mungkin boleh berikan mukadimah-mukadimah, tapi dia kena ikut kelas tersebutlah terus. Ada tanya minta ustaz ini, tapi dari IM dia. saya dengan dia dulu buat take nak call saya. Mungkin nak tanya dibagi tu lah. Oh tu tu. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Hari apa dah waktu ni? Hari apa waktu? Saya ada rancangan nak buka kelas hari Minggu malam Isnin di Fauzan Education. Tapi itulah saya masih lagi belum dapat tentukan dia punya kelas itu adakah dapat dibuat atau tidaklah. Insya-Allah kita akan cuba tengoklah keadaan kadarkan dia punya ni. Tapi ala kulli hal untuk kelas baru ya, untuk kelas baru. Kelas yang sedia ada kalau yang ini lelaki atau perempuan? Wallahualam. Itulah kalau kalau lelaki kita kena kita kena kelas. Kalau kita boleh buat kelas lain lah, kita buatkan kelas yang mungkin khusus dan sebagainya. Adakah nanti kita bincang lah. Saya rasa itu bukan di sini lah untuk dibincang kerana dia adalah perkara yang berkaitan dengan soalan-soalan yang luar daripada pelajaran. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku lu qauli ada satu lagi. Lagi. Okey, berkaitan dengan kelas di sini kita ada kelas hari Selasa, kita ada belajar fikih juga. Kelas Subulus Salam di mana kita mulakan dengan buku satu dan kita baru sampai pada muka surat yang tak jauh sangat lah. Tak jauh sangat kerana mungkin kita sentuh sikit-sikit juga lah 2-3 hadis sebagainya. Begitu juga kita akan mulakan juga pembelajaran kita berkaitan dengan buku Al-Khilaf Bainal Ulama ataupun yang lebih tepat dia punya tajuk adalah Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mawqifuna Minhu, yani khilaf di antara ulama, sebab-sebabnya dan pendirian kita terhadapnya. Kita akan sentuhkannya. Di sini kita akan dapatkan beberapa adab-adab daripada Syekh kita, Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, daripada beberapa dasar-dasar penting dalam kita berkhilaf, dalam kita bagaimana kita menangani khilaf dan sebagainya. Dan kenapakah ulama berkhilaf? Supaya kita janganlah sangka buruk kepada ulama-ulama yang telah berkhilaf dengan dasar suka ikut hawa nafsu dan sebagainya. Kita tidak, bahkan mereka berkhilaf dengan apa? Dengan dasar dalil itu sendiri. Kita akan lihat daripada sudut apa yang kita akan sentuh insya-Allah. Jadi dengan itu kita ini akan kita baca setiap hujung minggu yang terakhir dalam setiap bulan. Ini. Manakala pada hari Selasa, pada minggu-minggu yang lain daripada hari Selasa tersebut, kita akan teruskan Subulus Salam kita. Wallahu taala alam. Itu saja. Boleh yang lain? Ciao. Ustaz, ada di kalangan kawan-kawan saya yang bersusah payah untuk mengambil bacaan Al-Quran dari guru yang mempunyai sanad. Apakah itu dituntut? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mengambil ilmu dengan bersanad, kita lihat daripada pembelajaran Al-Quran, kita kata memang ada dia punya kita kata dasarnya lah. Dasarnya ialah kita lihat para salafus salihin semuanya mengambil ilmu Al-Quran dengan guru. Kalau tanpa guru tak akan dapat betul bacaannya. Cuma dasar sekarang ini masalah kita adalah kita kata semua dah ditulis, boleh belajar tajwidnya dan sebagainya. Kita kata itu adalah salah satu daripada jalan yang kita lihat yang memudahkan masyarakat umum. Tetapi ada perkara-perkara yang kita lihat di antara khilaf dalam satu riwayat ya, Imam apa Hafs an Asim juga kita lihat ada beberapa riwayat. Jadi macam mana khilaf tersebut tak kita pelajari dalam tajwid tersebut. Jadi dalam masalah ini juga kita kata ada dasarnya untuk belajar. Tapi ilmu ini dinamakan sebagai ilmu fardu kifayah. Dan pembelajaran qiraat dan sebagainya juga adalah di antara ilmu fardu kifayah. Di mana perlu ada wujud dalam satu kalangan masyarakat Islam yang mengetahuinya. Supaya apa? Supaya apabila datang masalah misalnya semua, sebagai contohlah yang berlaku, kalau semua Quran dibakar, kalau orang tak belajar ilmu rasam apa dab dan sebagainya rasam misalnya, macam nak tulis balik? Begitu juga misalnya bagaimana nak membacaan dengan yang bersanad, yang terus dapat baca dengan tepat dengan tanpa melihat Al-Quran misalnya, dapat baca dengan tepat dengan dabnya sekali, dengan ketepatan ni. Maka kita kata akan berlaku, kita kalau kita lihat tidak ada ini ilmu ni, kalau tidak ada orang yang mengajar yang masih mempunyainya, maka ilmu akan hilang. dan kita tak mahu nanti jadi Al-Quran diangkat sebagaimana kita lihat lebih awal daripada yang sepatutnya. Jadi dengan itu kita katakan ilmu penghafalan Al-Quran atau penjagaan Al-Quran ini dalam semua sudut, menghafal daripada surah menghafal daripada sudut penghafalan, begitu juga daripada sudut-sudut yang lain, sehinggalah kepada pembelajaran, kita katakan pembelajaran kiraatnya, pembelajaran kita kata rasam dan sebagainya. Maka dengan itu kita kata pembelajaran ini kalau diambil dengan melalui sanad tidak ada masalah. Cuma dalam masalah ini kita harus kadarkan berapa keperluan kita dalam ni. Kalau kita hanya perlu, kita lihat kemampuan kita dan keperluan kita. Kalau kita lebih perlukan perkara ilmu yang lebih mantap, lebih asas, kita pergi padanya lebih awal. Setelah selesai daripadanya, barulah pergi pada yang fardu kifayah. Pada fardu ain ini lebih utama daripada daripada kita utamakan fardu kifayah. Kerana sebahagian kita lihat telah terkesan dengan mempelajari ilmu fardu kifayah, terlalu menghabiskan masa banyak sangat dalamnya, sehingga ilmu fardu ain diabaikan. Maka di sini kita lihat penimbangannya tidak tepat. Penimbangannya tidak tepat dan baik. Dengan itu kita nasihati kadarkan. Lihat kepada keperluan, lihat kepada kemampuan. Wallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau ada umat-umat Islam kita yang sanggup tinggalkan agama dalam mendapatkan kenaikan pangkat sambil meminta kepada bos atau majikan? Tapi mereka dalilkan dengan niat mereka baik dan Allah lihat pada niat kita. Kita kata masalah dia adalah dia telah terkesan dengan pahaman ataupun idol atau kita kata dasar irja' juga. Kerana lihat bahawa amal apa tidak ada kesan iman kepada amalan kepada iman. Jadi kita kata sebenarnya tidak demikian. Iman itu akan melahirkan amalan yang soleh. Kedua, kita kata kita jangan jadi golongan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa akan datang seseorang itu ke fitnah yang datang itu seperti satu malam yang bila Nabi SAW menerangkan tentang keadaan datang fitnah itu, di mana manusia ataupun seseorang itu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu kafira, di mana seorang mukmin itu akan datang pada pagi-pagi dia mukmin, dia beriman, pada petang pula dia kafir. Begitu juga dia pada petang-petang dia beriman, maka pada pagi-paginya dia kafir. Maka kita tahu yabi' dinahum bi'aradhi minad dunya. Apa dia buat? Dia jual agamanya dengan sebis daripada keduniaan. Jadi kita tak mahu jadi golongan demikian. Ketahuilah bahawa dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Law kanatid dunya tusawi 'indallahi janaha ba'udah lama suqiyal kafir." Bahawa kalaulah dunia ini lebih utama, lebih berharga, bernilai daripada di sisi Allah lebih daripada sebelah kepak nyamuk, sudah pastilah tidak diberikan satu minuman atau teguk minuman pun kepada seorang kafir. Maka kita kata ini bukan bermakna bahawa ini bermakna bahawa dunia ini di sisi Allah tidak ada nilai. Jadi janganlah kerana secebis daripada dunia kita tinggalkan agama. Kerana secebis daripada dunia kita sanggup keluar daripada Islam dan sebagainya. Wallahu a'lam billah min dzalik. Semoga Allah pelihara kita semua sekalian. Semoga Allah berikan kita kekuatan. Wallahu taala alam. Wassallallahu alaihi wasallam. Ada dia tu. Telah. Ya kan? Apakah kita perlu mencari ustaz yang sanadnya berlanjut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil ilmu agama? Kita ilmu agama orang umum kan tadi mu. Kalau daripada Al-Quran memang kita tentunya dia akan datang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana semuanya mutawatir. Ilmunya juga telah sabit. Tak ada ilmu ni tak susah kita nak pasti berdatang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kata daripada sudut ilmu yang lain. Ilmu yang lain tidak ada dasar yang menyuruh kita nak ambil ilmu yang terus ada sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebahagian golongan yang mengatakan bukan ilmu saja, dia punya tarekat sekali, dia kata ada sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata tidak. Bahkan kita katakan yang ada sama sepertinya adalah hadis sahaja. Yang masih kita lihat sampai sekarang ada ulama yang masih ada sanad ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengajarkan murid ini mengajarkan sekali sanad ni. Itu dalam masalah itu kita tidak ada masalah kerana dia ada dalam perkara itu tidak ada jadi masalah kerana ini adalah amalan tradisi ulama-ulama lama melakukannya. Dan inilah kita dapat menilaikan, dapat melihat daripada sudut tersebut akan penjagaan akan hadis. Tapi tidak perlu sebenarnya dalam hadis kerana semua dah tertulis dalam buku. Tapi kalau nak buat secara mendatangkan secara sanad untuk mengetahui tak ada masalah. Cuma ilmu-ilmu lain kita kata tak perlu. ilmu-ilmu lain tidak ada syarat, tidak ada dia punya dasar untuk kita kata perlu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kalau nak ajar seseorang misalnya bab taharah ni, bab taharah saya ajar pada awak, saya dia buat akad, dia buat bai'ah atau sebagainya, buat apa pemberian ijazah sebagainya, kita tidak perlu kerana tidak ada dasar tersebut. Allah Ta'ala alam. Nah. Nah. Education center nombor telefon ni 6566926 6566 6566. Kita saya check dah. Saya ni jurulis. Minggu depan insya-Allah saya akan beri pada awak insya-Allah. Saya dah lupa lah. Nah, 6566926226. 6566 9226 9226 9226. Allah Ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala ali Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.